كل مبتهة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله، بارك الله فيكم. الحمد لله kembali kita lanjutkan membaca kitab Adawat Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik. Setelah kita baca hadis-hadis yang dibawakan oleh Musannif rahimahullahu taala yang memberikan peringatan kepada kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelumnya murojaah MD1 nomor 3. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan seseorang yang terburai khususnya dikelilingi oleh ahli nar, kemudian ditanya, ya pulang, bukankah dahulu engkau memerintahkan kami untuk kebaikan, memperingatkan kami dari kejelekan, kenapa engkau ini? Maka dia menjawab, sesungguhnya dulu aku perintahkan untuk kebaikan tapi tidak melakukannya. Aku merintahkan menjauhi larangan tapi aku melakukannya. Ini diriwayatkan dari hadisnya siapa? Mastota. Siapa? Salah. Selainnya siapa? Nomor 4 MD1. Siapa? Baik, nomor 10 MD1. Baik, MD2 nomor 3. Siapa sahabinya? MD2 nomor 8. Siapa? Usama bin Zaid. Zaid, ya, Hasan. Keliru. Usama bin Zaid, hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnu hibbihi, ya. Kecintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibnu Harithah, ya. Baik. MTW3. 10. Ya. Al-Hasan Al-Basri menyatakan, engkau bergabung, engkau bergaul, engkau berteman dengan orang-orang yang senantiasa memperingatkan kamu dengan ancaman dari Allah dan Rasulnya, menakut-nakutimu dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada berteman dengan orang yang senantiasa membiarkan kamu, memberikan kamu perkara-perkara yang menyenangkan dirimu. Ya. Baik. Maksudnya gimana itu? Berteman dengan orang-orang yang menakut-nakuti kok lebih baik daripada berteman dengan orang-orang yang memberikan kesenangan-kesenangan. Apa yang disenangi di bangku, di ya, yang keras lagi. Tidak jelas suaranya, coba dibuka aja. Baik, Hasan ya, barakallahu fiik. Orang-orang yang memberikan peringatan kepada kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan diri kita takut berbuat dosa, ya. Kita takut melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan keamanan nanti, ya. Ketakutan kita di dunia itu ditakut-takuti dengan azab Allah, enggak boleh ini haram, ini melanggar. Nah, kita takut enggak boleh berbuat ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut, ya, tidak melakukannya. Nah, ketakutan-ketakutan itu akan mengantarkan kita kepada rasa aman, ya, rasa tenteram di akhirat nanti. Kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang yang merasa aman di dunia berbuat ini, berbuat itu sekehendak hatinya, merasa aman di dunia, dia merasa ketakutan yang sangat di akhirat nanti, ya. Baik. Maka berteman dengan orang-orang yang senantiasa memperingatkan kita, menasihati kita, menjauhkan kita, melarang kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek di dunia ini lebih baik daripada teman-teman yang senantiasa menggembirakan kita, tidak memperingatkan kita dari perkara-perkara yang berbuat dosa tersebut, perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terakhir kita baca hadis Bara ibn Azib, ya, tentang bagaimana keadaan orang yang ditimpa kematian, ya. Baik, kemarin telah disebutkan bantahan, ya, orang yang mengingkari azab kubur, ya, dilihat kuburannya tidak ada apa-apa, kuburannya tetap, ya, tanahnya tidak berubah, ya, tidak bertambah luas, tidak bertambah sempit, ya. Baik, maka bagaimana bantahnya? Takmili 21. Ya. Baik. 16. 14. Sangat. Keluar. Baik. 7. Beda alamnya, sudah, itu jawaban ya. Global tepat ya, baik bahasa secara kolaboratif ya. Alamnya berbeda ya, tanahnya ini alam di dunia, tanah yang ada di kuburannya tanah dunia ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, qala al-muallif rahimahullah ta'ala melanjutkan hadis Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang mengisahkan tentang seorang muslim mukmin yang menghadapi kematian. Baik, qala rahimallahu wa qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Kemudian setelah dikembalikan ruhnya ke bumi, maka mendatanginya seorang laki-laki yang wajahnya bagus, hasanus thiyab, pakaiannya bagus, thayyibur rih, baunya sangat harum, wangi, semerbak. Fayaqulu absyir billadzi yasurruk. Kemudian orang tersebut menyatakan, memberikan kabar gembira kepada ruh mukmin itu. Bergembiralah dengan perkara-perkara yang menyenangkanmu. Hadza yaumukum allazi kuntatu'ad. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan. Ketika di dunia kaum mukminin diperintahkan untuk beriman dengan adanya azab kubur dan nikmat kubur ya. Diperintahkan untuk beramal untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu belum melihat mereka, belum merasakan pahalanya itu seperti apa rasanya ya. Nah, kemudian ketika di kuburan itulah, di alam kubur itu dikatakan kepadanya, inilah hari yang dulu ketika di dunia kamu dijanjikan atasnya ya. Kalian disuruh beramal, diperintahkan untuk beramal untuk mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kenikmatan menjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala fa yaqulu lahu. Maka ruh mukmin tadi menyatakan, seorang yang tidak pernah dia lihat, yang tidak dia kenal, ma'an, siapa kamu ini? Qala fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Wajahmu seperti wajah orang-orang yang mendatangkan kebaikan. Fa yaqulu ana amaluka salih. Maka orang tersebut menyatakan, aku adalah amalanmu yang salih. Amal yang salih, baik di garis bawah ya. Salih itu ketika terkumpul dua syarat ya, ikhlas dan mutabaah ya. Amalan seberapapun besarnya kalau tidak salih ya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amal salih itu? Amal ya ikhlas dan sesuai dengan sunnah ya, ikhlas dan mutabahah. Baik, maka ini perkara yang besar ya. Maka ini amalan yang soleh ya. Yakni jika amalannya tidak soleh, tidak menjadi orang yang sangat bagus ini tadi. Berbeda ya. Nah, ini memberikan faedah kepada kita. Apapun amalan kita, seberapapun besarnya amalan kita, maka kita berusaha bersungguh-sungguh bagaimana amalan itu menjadi amalan yang soleh ya. Bagaimana amalan kita itu menjadi amalan yang soleh. ya. Apapun amalannya, ya. Ucapan, perbuatan besar maupun kecil, ya. Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka melihat kebaikan yang besar yang dia dapatkan di alam kubur tadi, maka dia berdoa, fayaqul rabbi aqimis sa'ah, rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Sangat bergembira ruh mukmin tadi. Dia berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, tegakkanlah hari kiamat. Ingin bersegera ditegakkan hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Baik. Qala wa innal abdal kafir, maka itu seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Beriman kepada perkara yang gaib, ya. Qala wa innal abdal kafir idza kana fi qita'in minad dunya. Dan sungguhnya seorang hamba yang kafir, tidak beriman kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beriman kepadanya, jika dia berada pada waktu terputusnya dia dari dunia, berakhirnya dia di dunia, wa ikbalin minal akhirati, dan waktu menghadap dia kepada akhirat. Qala nazala ilaihi malaikatun minas sama sudul wujuh, maka turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajah-wajah mereka hitam, wajah yang hitam, hitam ya, hitam benar-benar hitam, ya. Mahumul musuh, bersama mereka kain tenun yang sangat kasar, ya. Kainnya sangat kasar. Qala fayajlisuna minhu maddal basar, kemudian mereka duduk di sisi orang tersebut sepanjang mata memandang, dalam keadaan mereka hitam wajahnya, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Qala thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'si, kemudian datang malaikat maut sehingga duduk di sisi kepala kafir tersebut. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar ucapan malaikat maut tersebut, qala fatahraku fi jasadihi, jiwanya berpencar lari ke jasad-jasadnya, ke seluruh jasadnya, tidak mau keluar, takut. Fayantazimuha kama yunzau sufutu minasufil muttal, maka ditarik oleh malaikat maut tadi jiwa kafir ini sebagaimana ditariknya besi pemanggang, ya. Besi untuk manggang itu jika dimasukkan ke kain suf, ya, kain wool, kain yang sangat tebal itu, kalau dimasuki besi pemanggang ketika kondisi basah, maka sangat berat, sulit sekali, ya. Sangat sulit ditarik, sulit sekali, ya. Sangat-sangat mengerikan, ya. Dipaksa ditarik keluar. Sebaliknya seorang mukmin, jiwa mereka ketika dikabari dengan kabar gembira, keluar dari jasadnya itu seperti tetesan air yang keluar dari wadahnya. Qala fayakhudhuha, maka ditarik dengan tarikan malaikat maut tersebut, kemudian diambil jiwa kafir tadi. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfatai, kemudian ketika diambil sudah dapat jiwanya itu, ruhnya kafir ini tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun. Hatta yaj'aluha fi tilkal musuh, sehingga jiwanya itu diletakkan di kain yang kasar itu. Qala wa yakhruju minha ka'tani rihi sifatin wujidat ala wajhil ard, dan keluar dari jiwa tersebut bau yang sangat busuk. Bau yang paling busuk yang didapat di muka bumi ini, ya. Bau yang paling busuk dari bau bangkai di muka bumi ini. Qala fayas'adu nabiha, maka dibawa naik oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala tadi. Fala yamurruna la malaikat min malaikati illa qalu, tidaklah para malaikat itu melewati sekelompok malaikat yang lain kecuali mereka bertanya, ma hadzir ruhul khabitha, siapa ruh yang jelek ini? Fayaqul, fayaqulun ruhu fulanin ibni fulan, maka mereka menjawab, ini adalah ruhnya fulan ibni fulan. Bi akbahi asma'i allati kana yusamma biha fid dunya, disebutkan dengan nama yang paling buruk yang dia dinamai di dunia. Qala fa yastahu fa la yuftah lahu, maka para malaikat yang bawa ruhnya tadi minta dibukakan pintu langit, tetapi tidak dibukakan untuk dia, tidak bisa naik. Qala thumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wa la yadkhuluna al-jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam jannah sampai ada unta yang masuk lubang jarum. Ya, ini perkara muhal, perkara yang mustahil, ada unta yang masuk lubang jarum. Demikian pula mereka, orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah sama sekali masuk dalam jannah, negeri kenikmatan. Baik, qala fa yaqulullahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah kitabnya di sijjin, fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah, bumi yang tujuh lapis, sebagaimana langit tujuh lapis. Qala fatutrahu ruhuhu tarhan, kemudian dilempar ruhnya dengan sebuah lemparan. Thumma qara'a, wa may yusyrik billahi faka'annama qarra minas sama'i fatakhthafu thayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung-burung, atau dia terjatuh dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini permisalan seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang ngeri, dalam keadaan yang sangat mengerikan, ya. Baik, sebagaimana ucapan Hasan Al-Basri tadi, ketika di dunia mereka orang kafir tidak ada yang mereka takuti, ya. Tidak ada yang mereka takuti, apa yang diinginkan oleh jiwanya dilakukan, apa yang menyenangkan nafsunya dikerjakan, ya. tidak ada yang ditakuti sama sekali. Ya. Kemudian ini balasannya, di akhirat nanti dia berada pada tempat-tempat keadaan-keadaan yang sangat menakutkan. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi, dan mendatanginya dua malaikat dan mendudukannya. Dan malaikatnya ini juga makhluknya yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya, sebagaimana, seperti apa jasadnya, kita tidak mengetahuinya. Ya. Fayaqula ilahu man rabbuk, kemudian keduanya bertanya, man rabbuk, fayaqulu ha ha la adri. Maka dia tidak bisa menjawab. Ya. Walaupun ketika di dunia mungkin dia membaca, ya, dia mungkin hafal, ya, mungkin dia tahu, mungkin dia mengakui yang menciptakan dia Allah Ta'ala, ya, yang menciptakan langit dan bumi Allah Ta'ala, ya, sebagaimana keyakinan orang kafir Quraisy yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kisahkan, ya. Tetapi ketika di akhirat nanti, ketika dia tidak beriman di dunia, itu tidak ada faedahnya. Ya. Qala fayaqulani lahuma dinuk, fayaqulu ha ha la adri. Fayaqulani lahuma hadzal rasulul ladzi tu'itsa fikum, fayaqulu ha ha la adri. Ditanya, apa agamamu? Dia tidak tahu. Ha ha, aku tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia pun juga menjawab, haha ta'adri. Qala fainati munati minas sama an kadzaba rabbi an kadzaba abdi, ya. Fainati munati minas sama an kadzaba abdi, maka menyeru seorang penyeru dari langit bahwasannya telah dusta hambaku. Fa'afrisuhu minan nar, maka hamparkanlah baginya hamparan dari neraka. Wal bisuhu minan nar, dan pakaikanlah untuk dia pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukalah untuk dia pintu kepada neraka, pintu menuju neraka. Qala fayatihi min harriha wasamumiha, maka mendatangi orang tersebut panasnya api neraka dan biasnya api itu mengenai dirinya. Wayadiku alaihi qabruh, dan dipersempit kuburannya. Hatta tahtalifa fihi adlahu, sehingga saling berhimpitan tulang-tulang rusuknya, yang kanan mendesak yang kiri, ya. Baik, maka ini sebagaimana tadi, ya. Kalau digali kuburannya, ya, tidak ada, tidak nampak nyempit kuburannya, ya. Karena alamnya berbeda, ya. Mereka berada di alam barzah, ya. Sebagaimana kemarin Allah Subhanahu wa taala samakan, ya. Orang yang tidur, orang yang mimpi, ya. Orang yang mimpi dan orang yang tidak tidur, maka alamnya berbeda, ya. Apa yang dialami oleh yang tidur tadi tidak diketahui oleh orang yang sedang bangun, ya. Baik. Qala wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyab muttinur rih, kemudian mendatanginya seorang laki-laki yang sangat jelek wajahnya, dan terbayangkan, ya, seperti apa, ya, qabihul thiyab, jelek pakaiannya, muttinur rih, baunya sangat busuk. fayaqulu absir billadhi yasu'uk hadha yawmukum alladhi kunta tu'ad. Maka bergembiralah dengan perkara-perkara yang menjelekkan dirimu. Maka ini adalah hari yang dulu engkau dijanjikan atasnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan orang-orang kafir, mengancam orang-orang yang kafir kepadanya, orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Maka ketika di dunia mereka belum mendapatkannya, belum mendapatkan ancaman-ancaman tersebut, maka sekarang harinya, maka sekarang waktunya. Qala fa yaqul wa man an, kemudian dia bertanya, dan siapa kamu ini? Fawajhuka wajhul ladzi yasi'u fis syarr, sungguhnya wajahmu adalah wajah orang-orang mendatangkan kejelekan. Wa yaqul ana amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang buruk, amalanmu yang jelek. Wa yaqul rabbi la taqumis saah, maka dia berdoa kebalikannya orang mukmin tadi, wahai Rabbku, jangan ditegakkan hari kiamat. Baik, qala fi lafdzi Ahmad aidan, thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Ahmad juga, kemudian didatangkan untuk dia seorang yang buta, bisu dan tuli. Fiyatihi mirzabatun, di tangannya membawa tongkat dari besi. Lau duriba biha jabalut kana turaba, kalau seandainya tongkat besi itu dipukulkan ke gunung, gunung di dunia ini, maka akan menjadi debu yang beterbangan, hancur lebur. Wala fayadribuhu darbatan hatta yasira turaba, maka orang yang buta, tuli, bisu itu memukulnya, tidak punya belas kasihan, tidak dengar, dia teriak, dia menjerit, tidak melihat kesakitannya, dipukul dengan satu kali pukulan sehingga menjadi debu. Summa yu'idullahu kama kan, kemudian Allah kembalikan seperti semula. Fayadribu darbatan ukhra, kemudian dipukul lagi dengan sekali pukulan yang lain. Fayasihu sayhatan yasma'u kullu shay'in illa taqalain, dia berteriak sekeras-kerasnya, didengar oleh segala sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali dua makhluk, yaitu jin dan ins, jin dan manusia. Qala al-barra thumma yuftahu lahu babun minan nar, kemudian dibukakan untuk dia pintu dari neraka. Qala yuhadu lahu min furusin nar, dan dihamparkan bagi dia hamparan dari neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, maka ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amalan yang saleh sehingga bermanfaat bagi kita, menjadi bekal kita di hari kemudian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nasallallahu taufiq lisani sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.